dengannya. Aduh, aduh, aduh. Aduh pusing, pusing, aduh, aduh. Pusing, sing, sing, sing, sing. Adakah obat yang bisa membuat aku perkasa sehingga dari dia.